Bukan sekedar menang jumlah adalah kata yang layak kita pikirkan. Bukan sekedar menang jumlah, karena hari-hari hanya diwarnai dengan kuantitas belaka. Kualitas diabaikan. Dalam arena politik, suara terbanyak selalu menjadi pemenang. Sekalipun suara terbanyak bisa jadi diperjualbelikan. Suara terbanyak selalu ada di depan. Sekalipun bisa jadi ia tak layak ada di sana. Ya, suara terbanyak seringkali akhirnya hanya sekedar jumlah. Sebuah angka yang muncul atas keberhasilan sebuah rekayasa yang mampu memanipulasi rasa, data, fakta, sehingga akhirnya orang membuat sebuah keputusan yang salah karena tak mampu mengendalikan diri, melainkan dikendalikan oleh sang perekayasa. Segala sesuatu bisa dibeli, mengakibatkan suara pun terbeli. Kalau sudah begini, maka menang hanyalah sekedar jumlah. Banyak-banyakan, itu namanya. Sementara yang berbobot, yang berkualitas, dalam kejujuran dan kesungguhan bisa jadi minoritas. Sedikit, tak banyak jumlah suara yang ada padanya. Apakah mereka kalah? Apakah mereka gagal? Tentu saja tidak. Tetapi itulah sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan. Sehingga menggugat setiap orang untuk bermain dengan angka, bermain dengan jumlah. Semua puas ada di sana, dan semua menuju ke sana. Alangkah menyedihkannya sebuah kehidupan jika kita terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sungguh menyedihkan perilaku kemanusiaan jika kita bertanding hanya sekedar jumlah. Semoga kita menyadari dan berpikir lebih dewasa dan lebih dewasa lagi, sehingga tak terjebak hanya sekedar jumlah, sehingga tak termakan oleh berbagai rekayasa yang salah. Rekayasa sah-sah saja, tapi memutarbalikkan fakta sungguh mengerikan. Memutarbalikkan fakta sungguh menjadikan manusia tak lagi layak untuk dipercaya. Bukankah itu menakutkan? Oleh karena itu, biarlah tiap kita memikirkan dengan baik-baik nilai kualitatif yang patut diperhitungkan dalam kehidupan. Tak terjebak atau termakan hanya pada nilai-nilai kuantitatif. Bukan sekedar jumlah penting untuk dipikirkan. Bukan sekedar jumlah akan menolong Anda menjadi dewasa. Bukan sekedar jumlah kiranya menjadi pemahaman kita, khususnya dalam memilih pemimpin di kehidupan bersama. Bersama saya, Bikman Sirait.